Mitra Bisnis Penghulu Kantor Agama di Jawa Timur menggelar aksi mogok melakukan pencatatan nikah di luar kantor dan jam kerja dipicu oleh masalah yang menimpa Kepala Kantor Agama Kediri yang terkena sidang korupsi lantaran menerima uang pemberian mempelai dan dianggap gratifikasi. Di sisi lain, Kementerian Agama dianggap melakukan pembiaran terhadap aksi mogok ini dan membuat kebutuhan masyarakat dalam menerima pelayanan publik terganggu. Untuk membicarakan hal tersebut, saya sudah tersambung dengan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Pak Agus, bagaimana Anda melihat masalah seperti ini? Ya, artinya kan dia penghulu itu kan pejabat pemerintah lah, mewakili pemerintah karena dia ada di bawah naungan Departemen Agama atau pemerintah daerah setempat. Nah, artinya dia memang itu dia, tugas dia memberikan pelayanan publik, yaitu menikahkan orang. Ya kan, nanti kalau ada yang satu pengadilan agama, nanti juga menceraikan orang dan sebagainya. Jadi, yang namanya pelayanan publik itu, asal sesuai dengan jadwalnya, tidak boleh mogok, kayak seperti dokter dan sebagainya itu, gitu. Jadi, bagaimana solusinya agar masalah seperti ini tidak terjadi lagi? Harus ada aturannya. Sekarang kan begini, kalau itu dianggap pelayanan publik dan sesuai dengan jam kantor, jam kerja, memang Sabtu Minggu libur, kan gitu. Nah, karena tidak ada aturannya kalau misalnya dia nanti bertugas Sabtu Minggu, lalu siapa yang bayar, kan begitu. Harus ada aturannya dibuat yang jelas. Kan yang menjadi persoalan kemarin, karena kalau Sabtu Minggu dia dicurigai gratifikasi, kan begitu. Tarifnya itu harus jelas, karena sekarang orang menikahkan kan tarifnya nggak tahu. Ya, itu yang harus dibuka, karena kebebasan informasi, keterbukaan informasi publik, Undang-Undang 14 tahun 2008, itu harus jelas, umumkan berapa biaya menikahkan. Sudah, tidak boleh lagi ada gratifikasi memang. Nah, kalau sekarang dianggap terlalu murah, ya tetapkan saja berapa. Nah, ini persoalannya khusus nih penghulu. Kebanyakan orang menikah kan Sabtu Minggu, ya kan? Nah, harus ada aturan yang jelas bagaimana. Kalau dia Sabtu Minggu, kan ada upah lembur nggak di sistem PNS? Kalau tidak ada tarifnya sendiri tapi resmi. Oke, umumkan. Kalau Sabtu Anda menikah Sabtu Minggu, tarifnya misalnya dua kalinya. Nggak apa-apa. Kalau itu nanti dia masuknya kemana? Mau masuk ke PNBP? Kalau masuk ke PNBP kan kembali ke Kementerian Agama, dia bisa bayar. Itu bisa dilakukan, cuman kan tidak ada yang mengerjakan, itu menjadi persoalan. Berarti selama belum ada aturan jelas tentang tarif pelayanan khusus, segala bentuk penghargaan baik berupa uang ataupun sebagainya tetap bisa dikenakan gratifikasi, Pak Agus. Karena tugas dia aturannya pegawai negeri kan, tiba-tiba dia terima itu bisa dianggap gratifikasi. Makanya dibuat aturan yang jelas, ongkos menikahkan berapa, semua orang harus tahu. Kemudian kalau menikahnya hari Sabtu Minggu, biayanya harus lebih beda, sah-sah saja atau ada aturannya. Selain itu, masalah yang menimpa Kepala Kantor Agama Kediri ini dianggap sebagai kriminalisasi profesi penghulu. Ini bagaimana? Menjadi debatable. Nanti masuk ke wilayah keagamaan, sosial sudah susah. Dia kan tidak bisa lalu masuk ke keagamaan dan sebagainya. Kementerian Agama dan pemerintah daerah itu harus jelas. Harus segera menerapkan aturan bagaimana. Ya sekarang gini aja. Sekarang kalau KUA itu ada di bawah Kementerian Agama kan? Nah, di daerah dibawa dinas atau tidak? Kalau dia dibawa dinas, ya, pemerintah daerah. Kalau dia KUA-nya sendiri, ya Kementerian Agama yang harus menetapkan. Demikian pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, saya Gery Sadewa.